আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়ালিয়ুস সলিহিন আল্লাযী আকরামানা বিদীনিল হক ওয়াল্লাযী আনআমানা বিনিআমাতিল ঈমান ওয়াল ইসলাম ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল বাশারিয়্যা মুহাম্মাদিনিল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দু, পেনার রেডিও রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া, দি মানা সাজা আন্দা বারাদা, rasa kesyukuran kita hendaknya terpatri dengan baik, terbina dan terpupuk dengan semestinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam kepada yang kita muliakan junjungan Nabiul Alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambatkan hati kita dengan beliau dan memberikan keberkahan dalam mengikuti ajaran dan tausiahnya. Amin. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan cuplikan atau beberapa hikmah dari firman Allah surah Ali Imran 143, yaitu dalam rangka bedah tafsir Syarawi di radio yang kita cintai ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sesungguhnya kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar. Ya. Akhirnya ingin ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Ya. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka, "Apakah kamu menyangka bahwa keinginan untuk berperang dengan sendirinya dapat mewujudkan kemenangan? Apakah permasalahannya hanya sekedar kemenangan, atau dengan kata lain bahwa bergabungnya kamu dengan pasukan muslimin hanyalah untuk memperoleh kemenangan saja?" Ya. Sementara kami ingin mengetahui siapa saja yang bergabung ke dalam pasukan muslim karena ingin menjual jiwanya dengan mengorbankan kehidupannya di jalan Allah. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa keimanan yang terpatri di dada orang-orang mukmin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka yakin bahwasanya kematian syahid itu adalah kematian yang tertinggi di dalam kehidupan orang mukmin. Dulu sebelum mereka ikut perang Badar, mereka ingin juga mendapatkan mati syahid. Tapi pada perang Uhud ini mereka telah melihatnya. Faqad ra'aitumuhu. Kamu telah menyaksikannya. Ya, menyaksikan kematian syahid itu ada depanmu. Wa antum tanzurun. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam perang, di dalam perjuangan, pengorbanan mesti dilakukan. Baik itu pengorbanan dengan harta, dengan jiwa, pengorbanan dengan perasaan, pengorbanan dengan berbagai kesulitan, itu adalah merupakan bagian dari ujian itu sendiri. Nah, sejalan dengan ayat ini, bahwa dalam perang Ahzab Allah Subhanahu wa taala merekam hal yang sama. Ya, dalam perang Khandaq Allah juga merekam pada nilai-nilai yang sama. Minal mu'minina rijal, di antara orang-orang mukmin ada tentara-tentara. Sadaqu ma'ahadullaha alaih. Mereka membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Itu ingin mencapai mati syahid. Mereka benar, betul-betul berjuang. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Di antara mereka ada orang yang mendapatkan keinginannya, yaitu mati syahid itu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Di antara mereka ada yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu pahala mati syahid, yaitu pahala berjihad. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Allah tidak menggantikan keputusannya. Untuk apa? Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Agar Allah membalaskan orang-orang yang benar dengan kebenaran yang mereka yakini. wa yu'azzibal munafiqin, dan mengazab orang-orang yang munafik yang lari dari medan jihad, insya'a, jika ia mau, aw yatuba alaihim, atau ia memberi taubat kepada mereka. Innallaha kana ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini kita melihat bahwa ayat 143 ini punya hubungan yang sangat erat maknanya dengan ayat 23-24 pada surah Al-Ahzab. Jadi mati syahid di sini telah dilihat oleh orang-orang mukmin, telah nampak oleh mereka. Jadi ada seorang sahabat pada perang Khandaq atau perang Ahzab ini yakin betul dengan ucapan Nabi bahwa surganya, surga menanti dia di dalam lambaian kilatan pedang. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya masuk ke dalam medan pertempuran, apakah langsung saya masuk surga? Iya, ya, kata Rasul. Maka dia ambil pedangnya, langsung dia meliuk-liuk masuk ke dalam arena peperangan, dan ternyata dia ada satu kurma yang belum habis dimakan dikunyahnya. Dia mati dalam kondisi seperti itu. Maka kata Rasulullah, inilah orang-orang yang syahid, yang sesungguhnya ingin mendapatkan surga dengan keyakinannya. Maka pendengar yang berbahagia, syahid dan syuhada, berjihad adalah bukan kata-kata yang ekstrim atau kata-kata yang dianggap tabu, bahkan mengerikan. Tetapi itu adalah merupakan sebuah heroisme, kepahlawanan. Karena syahid ini bukan untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia atau mubazir atau maksiat, tetapi syahid ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan kekuatan iman. Ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Zainal Arifin yang mungkin akan sedikit menambah komentar dan mau nambah wawasan dalam kajian tafsir kita pada hari ini. Kami persilakan dengan waktu dan tempat. Silakan Ustaz. Baiklah. Setelah kita mendengarkan panjang lebar tadi apa yang dibahas oleh Ustaz Hanafi, di sini saya akan menambahkan, ketika Allah berfirman, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun, artinya ketika Allah berfirman walaqad kuntum tamannawnal mauta, orang-orang yang tidak berperang mengikuti perang yang sebelumnya itu, mereka itu sudah mengharapkan sebelumnya. Dalam arti kata, mengharapkan apa? Mati syahid. Iya. Kalau orang betul-betul mengharapkan mati syahid, itulah yang sebetulnya orang-orang yang diharapkan. Iya. Dalam arti kata apa? Kalau kita siap untuk menerima itu semua, kalau siap untuk mati syahid, maka kita akan harus menerima resikonya. Kira-kira iya, gitu. Iya. Ada pepatah mengatakan, apa, berani hidup tak takut mati, tak takut mati, takut mati jangan hidup, jangan hidup. takut hidup mati saja. Iya. Karena semuanya kalau dirundungi dengan kegelisahan, dengan kegundahan, betul, maka tidak akan terjadi pekerjaan itu dengan berhasil, apalagi betul-betul kita ini menjalankan misi yang sudah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Bisa saja kan, tilkal mudawalahnya itu, perputaran harinya. Bisa saja orang melihat dengan harta rampasan itu kepingin mengikuti. Iya. Padahal niatnya semua itu memang berharap sekali mati syahid. Tapi ketika perang Badar, setelah melihat suasana itu semuanya seperti perang Badar itu, jangan-jangan berubah niat mereka ini. Kira-kira begitu. Karena manusia itu Ibn bisa Al-Aziyah, terjadi perubahan istilahnya. Ibn Al-Aziyah, ya? Detik ini kita dapat kemenangan, detik yang akan datang bisa jadi kebalikannya. Silih berganti. Sebetulnya kalau jadi sebagai seorang hamba yang beriman, mukmin billah, meyakini beriman kepada Allah, rintangan dan halangan tersebut menjadikan dirinya itu lebih beriman, beriman, bertakarub kepada Allah. Hari dengan boleh berganti, hari boleh berganti, iman tidak boleh berubah. Iman tidak boleh berubah. Dalam arti kata apa? Walaupun apa yang kita hadapi itu semuanya, tetap kita beriman kepada Allah supaya kita mencapai kegemilangan yang lebih dari apa yang kita hadapi dalam cobaan itu. Iya. Inilah yang perlu kita tekankan di sini sebelum antalqauhu, sebelum kamu menghadapinya. Iya. Memang kita lihat faqad ra'aitumuhu, kata Allah di sini. Tidak sama, kalau menurut kita kan tidak sama orang yang melihat dengan orang yang menghadapi langsung. Bisa jadi melihat teriakan gitu, melihat kawannya sudah terbunuh, bisa jadi niatnya berubah lagi, balik lagi. Itu adalah cobaan dan rintangan tersebut. Iya. Sampai di mana kita dapat mempertahankan ajaran Allah itu. Maka di akhir dari penjelasan dari Imam Mutawalli Sya'rawi ini, kalau kita ingin hidup, kalau kita sudah hidup di dunia ini, maka kita harus menerima segala resikonya. Begitu juga kalau kita sudah niat kita ingin berperang, maka kita harus menerima, siap menerima segala konsekuensinya yang kita hadapi dalam peperangan itu. Kalau tidak, tidak akan berhasil suatu pekerjaan itu. Hanya angan-angan istilahnya. Iya. Angan-angan. Angan-angan, angan-angan ini namanya macam orang ingin kembali muda. Ya laitas sababu ya'udu yauman. Fa akhbarani bima fa'alal masyib, katanya. Kalaulah seandainya saya bisa apa? Kalaulah sehari saja saya bisa kembali menjadi muda, maka saya akan menceritakan bagaimana susahnya menjadi orang tua. Yeah. Artinya apa? Masa muda itu sudah tidak mungkin kembali, dan masa muda itu adalah indah. Jadi pada masa muda janganlah sia-siakan umur dan usia kita. Dikuatkan lagi dengan perkataan Muhammad Ghazali, Imam Ghazali, mengatakan lau alimtul ghaiba, katanya, lakhtartul waqi. Yeah. Artinya kalau seandainya saya pun tahu tentang yang akan terjadi, yang akan datang, saya akan menerima kenyataan sekarang ini. Yeah. Dalam arti kata apa? Harus siap, ikhlas betul terhadap apa yang terjadi. Yeah. Jadi kalau sudah kita bisa begitu, insya Allah akan dapat kita selesaikan. Kesuksesan pun akan kita raih semuanya itu. Ya, terima kasih Ustadz Hanafi dan Ustadz Fajrul Haq. Jadi memang dalam beberapa hari ini, dari udah mungkin seminggu lebih, kita membicarakan tentang perang Uhud, perang Badar, ditambah lagi perang Ahzab, dan kemudian juga ada sekelumit kisah perang antara Thalut dan Jalut, membuat masyarakat yang mendengar di acara kita ini bertanya-tanya, kenapa kok banyak kali perang dalam Al-Quran ini? Sehingga ada orang mengatakan Al-Quran ini kitab yang penuh dengan peperangan. Tapi memang kembali lagi kita segarkan ingatan para pendengar bahwa memang perang adalah suatu yang diinginkan Allah. Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalaulah Allah berkehendak tidak terjadi perang, maka tidak terjadi perang itu. Tetapi Allah yaf'alu ma yurid, tapi Allah berkehendak perang itu terjadi. Maka ditemukanlah kitab suci Al-Qur'an ini banyak perang. Dan itu bukan saja kitab suci Al-Qur'an, di dalam Taurat dan Injil pun para nabi pun berperang. Hakikat risalah Tuhan yang diberikan kepada para nabinya itu adalah untuk melenyapkan kezaliman. Dan melenyapkan kezaliman itu diantaranya harus dengan kekerasan. Dan terwujudlah peperangan. Kalau tidak ada perang, berarti yang zalim itu bertambah semena-mena dan keonaran bertambah merajalela. Dan ini tidak diinginkan Allah, dunia ini hancur sebelum waktunya. Kiamat itu pasti datang, tetapi tidak ingin kiamat itu dilakukan karena kezaliman oleh hambanya. Walaupun mungkin kezaliman itu dapat mempercepat terjadinya kiamat. Ya. Jadi perang dalam Islam itu menurut Al-Quran adalah mulia. Maka dia banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Jangan sangka perang itu adalah hina. Orang yang sering perang itu terhina. Tidak. Orang yang perang itu adalah memperkokoh jati dirinya, mewujudkan bahwa kami adalah manusia yang berkeinginan untuk merdeka, sehingga terjadi perlawanan. Dalam Islam perang itu demi kalimat Allah ditinggikan, li'ilai kalimatillah. Perang itu adalah bagian dari iman. Maka disebutkan sebagaimana kata Ustaz Anafi tadi, wa mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah atau mati fi sabilillah itu adalah puncak dari angan-angan kami. Yang ketiga, dalam perang itu seperti kata Ustaz Fajrul tadi, ada konsep syahid. Jadi perang itu bukan saja menang sehingga mendapatkan rampasan perang, tapi atau mendapatkan bintang. Sebagaimana tentara Republik Indonesia kalau perang ke Lebanon seperti sekarang ini ada utusannya, mendapatkan bintang. Tetapi konsekuensi yang kedua adalah ada juga istilahnya mati syahid. Dan mati syahid itu adalah mati yang paling mulia dalam Islam, karena adalah jazauhu ilal jannah, tidak ada pahalanya kecuali surga. Dan yang keempat, perang itu adalah mulia karena di dunia ini tidak ada kuburan yang lebih mulia melebihi kuburan makam pahlawan. Ya, jadi orang-orang yang mulia itu diletakkan di kuburan yang paling mulia. Negara apapun, sosialis, kapitalis, komunis sekalian, mengakui dan sepakat bahwa para pejuang itu adalah mulia. Jadi kalaulah Al-Quran itu menceritakan banyak peperangan, karena peperangan itu adalah mulia. Itu tambahan dari saya. Ya, itu sangat menarik sekali. Ada hal yang perlu sama dengan berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu Allah berfirman, wa id ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital. Yang perlu saya tekankan sini adalah maqa'ida lil qital. Dalam arti kata apa? Seperti yang Ustaz jelaskan, Ustaz Arif menjelaskan tadi, perang terus. Sebetulnya Allah menekankan dalam firman ini maqa'id ini artinya bukan bangku, tapi dalam arti kata lain adalah kampung halaman. Iya. Kenapa dikatakan Allah kampung halaman di sini? Perang itu karena kampung halaman itu yang itulah kampung halaman yang abadi sebagai pintu kita menuju surganya, kehidupan yang lebih abadi dan kekal. Iya. Maka bukan dilihat peperangannya itu, tapi melihat bagaimana kita itu komitmen dalam menjalankan agama ini. Membela kebenaran. Iya. Segala apa yang rintangan yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, begitu kita mengikuti ajaran Allah, tetap dalam ajarannya, inilah kebahagiaan ini akan kita rasakan nanti di akhirat kelak nanti. Iya. Sebetulnya pendalaman yang penting di sini bukan ceritanya yang perlu kita ambil, tapi pendalaman dalam arti kata sejauh mana kita sudah betul-betul komitmen dengan introspeksi kita setiap harinya. Nah, itu saja. Ya, terima kasih atas komentarnya. Memang menarik sekali ayat demi ayat ini, bahwa kita melihat kemuliaan itu ada ketika umat Islam tidak takut terhadap kekafiran dan kezaliman. Umat Islam akan menjadi umat yang mulia bila dia tidak takut terhadap penjajahan demi penjajahan. Iya. Termasuklah kita kalau mengangkat isu Palestina sekarang. Kenapa mereka dianggap orang terzalim? Kenapa mereka dianggap orang mulia? Orang-orang pada mau membantu mereka karena mereka mempertahankan kebenaran. Iya. Mempertahankan sejengkal tanahnya. Iya. Mempertahankan rumah yang setiap hari terancam dihancurkan. Mempertahankan masjid-masjid mereka yang senantiasa di bumi hanguskan, mempertahankan Al-Quran yang mereka jadikan sebagai pedoman. Dan ternyata siapa saja membuat teori sekarang bahwasanya Yahudi di Israel, Yahudi di Palestina, ya, menghancurkan universitas, bahkan tidak segan-segan membom masjid. Nah, ini kita melihat ada kaitannya dengan ayat yang kita baca ini. Maka senantiasalah persoalan Palestina itu belum selesai, karena memang umat Islam ingin mulia. Kalau seandainya damai saja bisa itu, tapi mereka tidak mulia. Artinya mereka menjadi negara jajahan dan mereka kehilangan identitas keislaman. Mereka ya layaknya seperti orang Israel itu, liberal, tidak ada masjid dan hanya mengikut hawa nafsu saja. Tapi begitu Hamas Palestina melakukan perjuangannya, itu mereka mulia di sisi Allah, dan di sisi orang mukmin juga mereka dianggap pahlawan-pahlawan pemberani yang luar biasa. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan diskusi kita yang hangat pada pagi dan sore hari ini insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kita juga menjadi orang-orang yang patuh kepadanya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.